Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan Sahih Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Sekarang kita masuk hadis yang baru, masih dalam bab bayan kaunin nahi anil munkari minal iman. Qala al-imam Muslim rahimahullah haddathani Amr an-Naqid Abu Uthman. Ismuhu Amr ibn Muhammad al-Baghdadi, imamun hafidun hujjah. Wa Abu Bakar ibn Nadhar, dan menceritakan kepadaku Abu Bakar ibn Nadhar al-Basri thiqatun. Wa'abad ibnu Humaid. Abad ibnu Humaid imamun hafidun hujjatun jawwal. Imamun hafidun hujjatun jawwal. Beliau termasuk para ulama yang melakukan rihlah berulang kali, mendatangi para ulama di berbagai tempat, banyak mengambil hadis pada imam-imam di masanya, karena sering melakukan rihlah disebut jawwal. Ini tiga guru al-imam Muslim. Amr an-Naqid, Abu Bakar ibn Nadhar, Abad ibn Humayd. Wal-lafzu li'abdin. Lafaz yang dibawakan milik Abad ibn Humayd. Qalu, ketiganya berkata, haddathana Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'ad. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'ad. Imamun hafidun hujjah. Abu Yusuf az-Zuhri. Qala haddathani Abi. Telah menceritakan kepadaku ayahku, huwa Ibrahim ibnu Sa'ad. Ibnu Ibrahim. Ibrahim ibni Sa'ad ibni Ibrahim. Al-Hafidh. Ayahnya Hafidh, putranya Imam Hafidhun Hujjah. An Salih ibni Kaisan. Dari Salih ibn Kaisan, tabi'i. Beliau termasuk tabaqah tabi'in. Ra'a Abdullah ibn Zubair wa ibn Umar. Pernah melihat Abdullah ibn Zubair dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Thiqatun. Anil Harith. Dari Al-Harith. Al-Harith ibni Fudail. Al-Ansari. Abu Abdullah. Tabi'iyun Thiqah. An-Ja'far ibni Abdullah ibni Al-Hakam. Dari Ja'far ibni Abdullah ibni Al-Hakam. Tabi'iyun Thiqatun. An Abdurrahman ibnil Miswar. Dari Abdurrahman ibnil Miswar. Kedalik tabi'iyun siqah. Di sini ada keunikan dalam sanad hadis ini yang jarang dijumpai. Empat tabi'in meriwayatkan dalam satu tabaqah. Saleh ibn Kaisan tabi'in. Gurunya Harith ibn Fudail juga tabi'in. Meriwayatkan dari Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibn al-Miswar. Empat-empatnya masih dalam generasi tabi'in. Tadi fahami? Halo, kaum muslimin? Ya. Empat orang ini adalah tabi'in. Umumnya, yang biasa Anda mengetahui, kalau sudah masuk tabaqah tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Kan gitu ya? Jadi tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Di sini, tabi'in tidak langsung meriwayatkan dari sahabat, bahkan melalui empat perantara. Empat tabi'in dalam satu sanad. Baru bertemu dengan, baru naik kepada tabaqah sahabat. Anifidina azani allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Dalam ilmu hadis, sanad yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan ruba'iyat. Ya, ruba'i. Kalau dalam ilmu sharh ada sulasi, ada ruba'i. Kalau sulasi, ada sulasi mujarrad, sulasi mazid. Sulasi mujarrad 3 huruf asli. Sulasi mazid ada huruf tambahan. Ruba'i juga sama, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid. Ya lah, itu dalam ilmu sorof, ilmu nahwu. Dalam ilmu hadis, kalau disebutkan hadis ruba'i, bukan berarti punya 4 huruf asli. Ya, hadis ruba'i itu termasuk hadis yang sangat jarang dijumpai ketika ada satu tabaqah terdiri dari 4 orang yang meriwayatkan satu sama lain. Seperti di sini, 4 tabi'in dijumpai dalam satu sanad saling meriwayatkan. Disebut dengan ruba'i. Para ulama banyak mengumpulkan hadis-hadis yang semacam ini. Dalam sebuah risalah, mereka sebut dengan ruba'iyat. Ruba'iyat. Ada ruba'iyat untuk tabi'in, ada ruba'iyat untuk sahabi. Al-Imam Nawawi rahimahullah punya kitab tersebut. Paham ya? Halo, kaum muslimin? Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari sini pula diambil dalil seorang tabi'in ketika langsung meriwayatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak diterima. Ya toh? Karena belum tentu tabi'in, belum tentu yang hilang itu adalah sahabi. Tadi pahami? Tadi pahami? Halo, kaum muslimin? Aywa. Kalau ada seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak diterima. Mengapa? Karena belum tentu yang hilang dari sanadnya adalah sahabi. Terbukti dalam sanad ini ada 4 tabi'in dalam satu tabaqah dalam satu sanad. Bisa dipahami? Naam. Hakadha ihsani bidina azani Allahu wa iyyakum. An Abi Rafi' dari Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' beliau adalah salah satu maula bekas budaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana lil Abbas. Beliau dulu adalah budak milik Al Abbas. Fawahabahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihadiahkan, dihibahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Aslama qabla Badrin. Masuk Islam sebelum perang Badar. Walam yashhadha. Tapi enggak ikut perang. Karena posisinya beliau saat itu masih di kota Makkah. Masih di kota Makkah. Tidak ikut hijrah karena kondisi. Ya, aslama qabla Badrin walam yashhadha. Fakatama islamahu. Beliau pada masa itu masih menyembunyikan keislamannya karena tidak memungkinkan untuk ditampakkan. Sampai akhirnya dimudahkan untuk hijrah. Wa syahida Uhudan. Baru pada perang Uhud, sahabat yang mulia Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau ikut serta. Bisa dipahami? Naam. Ukhtulifa fismihi. Nama beliau diperselisihkan oleh para ulama. Ada banyak versi yang menyebutkan nama untuk sahabat yang mulia Abu Rafi'. Kila ada yang mengatakan ismuhu Ibrahim. Wakila Sinan. Wakila ada yang menyebutkan namanya Ibrahim. Ada yang menyebutkan Sinan. Sinan ya, bukan Hanan, tapi Sinan. Ada yang menyebutkan Aslam. Dan nama yang ketiga ini, rajahahu al-imamun Nawawi rahimahullah. Dirajihkan oleh al-imamun Nawawi rahimahullah. Wa wafaqahu al-Zahabi. Dan disetujui oleh al-imamun Zahabi rahimahullah. Lebih masyhur dengan nama kunyah Abu Rafi'. Dan nama beliau diperselisihkan yang dirajikan oleh An-Nawawi juga Az-Zahabi. Namanya adalah Aslam. Ya. Wahuwa dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Qibti. Qibti. Orang Qibti. Dari? Senegal. Hah? Mesir. Ya, orang Mesir. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sahabiyun jalil. Ana Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala an. Kibarus sahabah. Termasuk kibarus sahabah. Minal mushtahirina bitafsiri minas sahabah. Termasuk sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsirnya. Dikenal pula dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Radiyallahu ta'ala anhu wa arba. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi pun, ba'athahullahu fi ummatin qabli, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah umat sebelumku. Setiap nabi yang diutus sebelum datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam punya satu kesamaan. Apa itu? Illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Melainkan pasti bagi nabi tersebut dari kalangan umatnya ada hawariyun. Apa makna hawariyun? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa makna. Mutaqaribah, saling melengkapi, bukan menunjukkan perselisihan, tapi dengan penjelasan yang berbeda. Makna yang pertama, hawariyun ay ansaruhum, pembela. Orang-orang yang siap membela nabi tersebut, menjaga nabi tersebut dari gangguan kaumnya, disebut hawariyun. Makna yang kedua, al-mujahidun. Orang-orang yang siap berjihad bersama dengan nabi tersebut. Yang ketiga, khulsanul anbiya wa asfiya'uhum. Hawariyun maknanya adalah khulsanul anbiya wa asfiya'uhum. Orang-orang pilihan dari pengikut nabi tersebut. Ya, orang-orang pilihan, khulsan wa asfiya itu sama. Orang-orang pilihan yang berpegang teguh dengan ajaran nabi tersebut. Ini bukan khilaf, ya, tapi beda lafaz saja. Intinya sama. Ya toh? Orang yang betul-betul pilihan dari umat seorang nabi pasti siap untuk membela nabi tersebut. Siap untuk berjihad bersama dengan nabi tersebut melawan musuh-musuh agama. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Tadi pahami? Tayyib. Dan lafaz-lafaz ini atau makna-makna ini zakarahu disebutkan oleh al-imam al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, tidaklah ada seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku, melainkan pasti memiliki hawariyun, para pembela dari umatnya, wa ashab, dan para sahabat. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka senantiasa mengambil sunnah nabinya dan meneladani perintah utusan Allah kepada mereka. Ini sifat yang ada pada hawariyun. Sifat yang ada pada ashabun nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka senantiasa mengambil, berpegang teguh dengan ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berusaha meneladani perintah-perintah beliau. Kemudian. Itu huruf atof yang menunjukkan fatrah, jeda waktu yang tidak ditentukan, bisa lama, bisa singkat, kan gitu ya. Artinya ada jeda waktu. Ketika diutus seorang nabi di tengah-tengah kaum, mendakwahkan kebenaran kepada mereka, mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kejelekan, memperingatkan dari kesyirikan, muncullah pada generasi awal tersebut orang-orang pilihan dari pengikut nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu persatu muncul hamba-hamba pilihan yang siap mati demi membela nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pengikut nabi tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sampai datang generasi demi generasi, thumma innaha takhlufu. Kemudian setelah itu muncul takhlufu ay tahdutsu wa tadhharu, muncullah. Ya, thumma innaha takhlufu. Ha di situ kalau dalam ilmu nahwu namanya dhamir sya'an. Ya. Ya. Ya dah. Ya. Loh kok ngguyu. Biasanya yang antum tahu, dhamir itu kan kembalinya ke belakang. Ya dah. Ya dah. Dhamir itu kembali kepada kalimat sebelumnya. Lah untuk dhamir sya'an ini lain daripada yang lain. Dia enggak kembali kepada sebelumnya, tapi malah mengarah kepada kalimat setelahnya. Karena kembalinya bukan kepada kalimat sebelumnya, tapi malah kepada kalimat sesudahnya. Sebagian ahli nahwu, khususnya yang dari kalangan Ahlul Basrah, menyebutnya dengan dhamir qishah. Pernah dengar? Pernah dengar? Oh, jangan malu-malu gitu ya, ikhwah. Ya. Ya dah? Kalau Ahlul Basrah menyebutnya dengan dhamir qishah. Yang antum kenal dengan istilah dhamir sya'an. Ya, dhamir sya'an. Ahlul Basrah menyebutnya dengan dhamir qishah. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Hanifidin a'azani Allah wa iyyakum. Antum bisa lihat dalam kitab Al-Insaf di Masailil Khilaf. Tayyib. Thumma innaha takhlufu. Kemudian nanti setelah itu akan muncul min ba'dihim, sesudah generasi mereka. Jadi setelah ada generasi terbaik dari pengikut nabi tersebut meninggal dunia, muncullah generasi-generasi belakangan. Khulufun. Khulufun jamak dari khalfun. Kha lam fa. Khalfun, lamnya disukun. Kalau lamnya disukun, namanya al-khalifu bisyarrin, pengganti yang jelek. Generasi belakangan yang jelek, bukan malah tambah baik keadaannya. Ya, seharusnya tambah baik. Kenapa? Karena jalan Siratal Mustaqim sudah dilalui oleh generasi sebelumnya dan sudah gamblang. Kan gitu ya. Tapi malah muncul generasi-generasi belakangan yang jelek. Khalfun. Al-khalifu bisharrin. Cirinya apa? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ya. Hanya pandai berbicara, tapi tidak diamalkan. Itu tanda akhir zaman. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Wa yafa'aluna ma la yu'marun. Dan justru melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya. Dia membicarakan sesuatu yang seharusnya dia laksanakan, malah tidak dilakukan. saat beramal dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Gitu ya. Itu generasi belakangan dari setiap generasi dari pengikut nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, fahuwa mu'min, maka dia seorang mu'min. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, bahwa mukmin, maka dia seorang mukmin yang punya kekuatan. Dia ingkari generasi-generasi belakangan yang tidak lagi mengikuti ajaran nabi mereka, diingkari dengan kekuatan. Yang tidak punya kekuatan tapi punya ilmu, dia bisa berbicara dengan lisannya, maka dia sampaikan, dia ingkari hal-hal yang sudah ditinggalkan oleh generasi belakangan dari petunjuk ajaran nabi mereka. Ihanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kekuatan, kekuasaan tidak punya, ilmu juga minim, ya toh? Maka nabi memberikan pilihan, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, mengingkari dengan hati, fahuwa mu'min, maka dia masih seorang mu'min. Tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan kekuasaan, tidak mampu dengan lisan, karena minimnya ilmu yang dia miliki, maka ingkari dengan hatinya. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Dia tidak meridai kemungkaran. Dia tidak rela adanya kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak melindungi kemungkaran. Termasuk tanda keimanannya. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tidak tersisa bagian dari keimanan setelah itu sedikit pun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, habbatu khardal kinayatun anisyai'il qalil. Habbatu khardal itu kinayah, ungkapan untuk menunjukkan asyai'ul qalil, sesuatu yang sangat sedikit, sangat kecil. Ya. Paling minim dari keimanan saat melihat kemungkaran di depan mata itu mengingkari dengan hati. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau dia melihat sebuah kemungkaran, hatinya tidak bergejolak, tenang-tenang saja, bahkan menikmati, anibidina azani Allah wa iyyakum, maka itu tanda saat itu keimanannya sangat-sangat lemah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala Abu Rafi', berkata Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' di sini? Siapa Abu Rafi'? Tindiga? Tidak ada Tindiga Abu Rafi'. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ashabi. Ya. Qala Abu Rafi, berkata Abu Rafi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Fahaddatsu Abdullah ibn Umar. Aku menceritakan hadis tersebut kepada Abdullah ibn Umar. Haddatha yuhaddithu ay alqa haditsan. Aku sampaikan hadis tersebut kepada Abdullah ibn Umar. Fa'ankarahu alayya. Ternyata Ibnu Umar tidak mengetahui hadis tersebut. Ya, Abdullah Ibnu Umar tidak mengetahui hadis tersebut. Faqadima ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala an. Fa menggunakan huruf ataf fa. Berarti ada jeda, ada waktu. Jadi Abu Rafi menceritakan hadis tadi kepada Abdullah ibnu Umar. Ternyata Abdullah Umar tidak tahu hadis tersebut. Ya. Ankarahu alayya itu maksudnya ihani fidina azani Allah wa iyyakum la ya'rifu hadzal hadis. Beliau enggak tahu hadis ini yang disampaikan oleh Abu Rafi radhiyallahu taala anhuma. Kemudian pada kalimat faqadima ada jeda setelah itu. Jadi enggak langsung. Kejadiannya enggak langsung. Ada fatrah. Ada senggang. Masa kejadian tersebut. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud qadima. Seperti yang sudah disebutkan, kalau qadima itu berarti ja'a min makanin ba'id. Ya toh? Datang dari tempat yang jauh, menunjukkan beliau pulang safar. Paham ya? Nah, ini fungsinya antum tahu bahasa Arab dan banyak mengenal mufradat. Ya, sehingga gambaran sebuah hadis atau gambaran sebuah ayat atau gambaran dari penjelasan para ulama lebih sempurna, lebih detail. Antum pahami kalau perbendaharaan mufradatnya banyak. Jadi wami, ya. Nah, nek mufradatnya antum cuman bermodalkan akalayak kulu aklan, syaribayas robu syurban, kemudian syabiayas ba'u syaba'an, namayana munauman, istaiqadha yastaiqidhu istiqadhan, kemudian tagawwata yatagawwatu tagawwutan, ya kurang mas. Gitu ya. Nah, mumpung masih muda, ya, antum pegangi baik-baik pesan saya ini. Tanggal 12 Agustus tahun 2021. Ya, pukul, mau pukul berapa kali? Pukul berapa ini? Jam 6:30 lewat 11 menit. Mumpung antum masih muda ya, ingat baik-baik, catat dalam buku antum. Ya, kalau antum ingin bisa berhasil baca kitabnya, ya, merasakan zauk, ya, antum bisa punya cita rasa sastra bahasa Arab yang sesungguhnya, langkah pertama, perbanyak menghafal mufradat. Ya, mufradat itu tidak hanya cuma nama yana munauman turu. Kemudian istaiqadha yastaiqidhu istiqadhan bangun. Setelah itu la'iba yal'abu la'iban main-main. Enggak. Ya toh? Apalagi dipelesetin tabayatu buyutuban. Paham ya? Enggak cukup itu. Mufradat itu enggak hanya sekedar tahu arti sebuah kosakata. Tapi ada makna detail yang ada pada masing-masing kalimat. Khususnya bahasa Arab. Satu kaidah penting yang antum pegangi. Ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Jadi kaidah baku dalam bahasa Arab. Ikhtilaful mabani beda bentuk. Yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Mesti ada perbedaan makna. Tanyakan kepada senior antum. Di Kismuddin, din 1, din 2, din 3. Banyak nuhat di kalangan mereka. Ya, banyak ahli nahu. Ya, ini langkah pertama. Jangan pernah bosan atau menyerah untuk menghafal mufradat. Targetnya hafalkan sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda. Kalau antum sudah tua, apalagi sudah berkeluarga walaupun belum tua, itu sudah bercabang pikiran antum. Ya, Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Law wukiltu syira'a batalah lama fahimtul mas'alah." Lau wukiltu syira'a basalah lama fahimtu masalah. Kalau aku dapat tugas, dapat kerjaan untuk beli bawang, ya toh, lama fahimtul masalah, aku tidak akan bisa memahami sebuah masalah fikih. Kenapa? Konsentrasinya buyar. Ya toh, kalau sudah menikah, kalau pikirannya macam-macam. Ya, apalagi sudah akhir bulan. Kalau masih bujangan, akhir bulan puasa dijabani. Nek apa sudah gandeng pasangan, puasa. Belum tentu pasangan antum kuat. Mikir bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Akhirnya nangis bombay. Paham ya? Tayyib. Paham ya baik-baik. Ini tak kasih contoh ya. Faqadima Ibnu Mas'udin. Tak lama setelah itu, datanglah Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan beliau pulang dari safar. Fanazala biqanah. Beliau singgah di Qanah. Qanah itu wadin min awdiyatil Madinah. Salah satu lembah yang ada di dekat kota Madinah. Belum tiba di rumah, tapi singgah dulu di lembah di dekat kota Madinah. Fastatba'ani ilaihi Abdullah ibn Umar ya'uduhu. Abdullah ibn Umar meminta kepadaku, kepada Abu Rafiq, untuk berangkat bersama beliau mengunjungi, menjenguk Abdullah ibn Mas'ud. Fantalaqtu ma'ahu. Aku pun berangkat bersama dengan Abdullah ibn Umar. Falamma jalasna, ketika kami duduk, sa'altu ibn Mas'udin an hadzal hadis. Aku bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud tentang hadis ini. Fahaddatsanihi, maka ibn Mas'ud menyampaikan hadis tersebut kepadaku. Kama haddatsuhu ibn Umar, sebagaimana aku sampaikan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa dipahami? Tayyib. Naam. Ini versi yang pertama. Hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abu Rafi' mendengar hadis ini disampaikan kepada Ibnu Umar dan Ibnu Umar enggak tahu. Kemudian ketika mendengar kedatangan Abdullah ibn Mas'ud, beliau berdua Abu Rafi' dan Ibnu Umar sengaja datang menemui Abdullah ibn Mas'ud. Salah satu tujuannya menanyakan hadis ini. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis tersebut kepada Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu. Ini versi yang pertama. Qala Saleh, berkata Saleh. Siapa Saleh di sini? Hah? Saleh Ibnu Kaisan. Ya, Saleh Ibnu Kaisan, tabi'i thiqah yang tadi disebutkan. Waqad tuhuddisa. Ingat ya, antum harus cermat. Waqad tuhuddisa binahwi dzalika an Abi Rafi'. Saya mau tanya sama antum. Mana ahli nahwunya? Induk. Nah. Tayyib. Tuh, jangan balik badan. Nah. Tolong diterjemahkan. Bantu saya menerjemahkan kalimat ini. Qala Saleh waqad tuhuddisa binahwi dzalika an Abi Rafi'. Monggo. Jangan malu-malu. Padahal saya tidak bisa nyebut nama di sini. Duh. Endok. Al-Kabir. Jasim. Aywa. Endok. Tarjimli. Duh. Wallahu a'lam. Hendak ya akhi? Rais Fatal. Loh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, ini bukan dalam bab mengerjakan soal imtihan lo ya. Kalau mengerjakan soal imtihan antum minta jawaban teman antum itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yallah. Aina al-wakil? Aina al-wakil? Aina al-wakil? Masyaallah zawaya khabaya. Wakil, yalla tarjim ya wakil. Wallahu a'lam. Kok terjemahan sama semua? Wallahu a'lam. Qala Saleh, berkata Saleh Ibnu Gaisan, waqad dan sungguh tuhditsa disampaikan hadis tersebut binahwi dzalik dengan lafaz yang serupa an Abi Saleh dari Abu Saleh. Bedanya an Abi Rafi dari Abu Rafi. Bedanya apa? Bedanya dengan lafaz ini yang dimaksud oleh Saleh dalam versi yang kedua hadis tersebut datang dari musnad Abi Rafi', tidak disebutkan dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Tadi pahami? Tadi pahami? Paham ya? Paham insyaallah ya. Kalau yang tadi versinya Abu Rafi' dari Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian ada versi yang kedua dijelaskan oleh Saleh ibnu Kaisan, datang juga dengan sanad yang mirip dari Abu Rafi' langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tidak melalui Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Tadi paham ya? Baik. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan sanad yang kedua. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsanihi, dan menceritakan kepadaku hadis tersebut Abu Bakar ibnu Ishaq ibni Muhammad. Abu Bakar ibnu Ishaq ibni Muhammad, ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Muhammad ibnu Ishaq ibni Muhammad Al-Baghdadi. Imamun hafidun. Qala akhbarana ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Maryam, ismuhu Sa'id ibnul Hakam. Sa'id ibnul Hakam muhaddis Diyar al-Misriyah. Muhaddisnya negeri Mesir. Qala haddathana Abdul Aziz ibni Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibni Muhammad Ad-Darawardi. Ad-Darawardi. Saduqun. Ya, Abdul Aziz ibn Muhammad Saduq. Karena beliau Saduq, derajatnya di bawah rawi yang fiqah, tidak disebutkan oleh al-Imam Muslim sebagai sanad utama, tapi disebutkan dalam bab syawahid wal mutaba'at, penguat. Qala akhbarani al-Harith ibn Fudail al-Khatmi, yang tadi, tabi'i. An Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam, tabi'i. An Abdurrahman ibn al-Miswar ibn al-Makhramah, tabi'i. An Abi Rafi' maula an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, ma kana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyun. Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan pasti nabi tersebut memiliki hawariyun. Berapa tadi makna hawariyun? Berapa makna? Tiga. Satu. Sik-sik sebelum duduk. Satu. Makna hawariyun? Loh. Tidak. Loh kok pegang-pegang perut? Ansaruhum, istilis. Satu, ansaruhum, pembela mereka. Nomor dua. Loh. Loh, toh. Benar kan? ilmu itu lebih cepat larinya daripada onta lepas dari ikatannya. Istadzkirul Quran fa innahu ashaddu tafassiyan ya min qalbi ahadikum minan na'ami an iqalih. Ketemu. Hah? Al-Mujahidun nomor 2. Nomor 3. Iya. Ini ke, arahnya kemana ini? Nah. Ansaruhum sudah. Mujahidun sudah. Nomor 3. Gak nyatet? Nyatet. Khulsanul anbiya wa asfiya'uhum. Barakallahu fikum. Zadu ma'nan rabi'an. Ditambahkan makna yang keempat. Ada makna yang keempat untuk hawariyun. Apa makna yang keempat? Makna yang keempat di sana bidina azani Allah wa iyyakum alladzina yasluhuna lil khilafati ba'dahum. Alladzina yaslahuna lil khilafati ba'dahum. Orang-orang yang berhak dan pantas menggantikan dakwah Nabi tersebut setelah meninggal dunia. Ada para pewarisnya, warasatul anbiya. Ya. Yang menggantikan dalam bab dakwah juga dalam bab pemerintahan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Catat baik-baik ya. Tayyib. Yahtaduna bihadihi. Mereka senantiasa mengambil petunjuk nabinya. Wa yastannuna bisunnatihi. Bersunnah dengan sunnah nabinya. Berprinsip dengan prinsip nabi-nabi mereka. Misla hadithi saleh. Seperti hadisnya Saleh ibnu Kaisan. Walam yazkur, hanya saja tidak disebutkan quduma ibni Mas'ud, kedatangan ibnu Mas'ud, wajtima'a ibni Umar ma'ahu, kemudian berkumpulnya ibnu Umar dengan Abu Rafi' di kediamannya ibnu Mas'ud atau di tempat persinggahan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Hanya sampai pada hadis ini. Ya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min dan seterusnya. Adapun kisah kedatangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu waradah tidak disebutkan untuk sanad hadis yang kedua ini. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah azani Allahu wa iyyakum, hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an atau dari sahabat Abu Rafi' Al-Qibti radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Bisa kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang diinginkan oleh Al-Imam Muslim dalam bab ini, fihi bayan anna inkaral munkar minal iman. Dalam hadis ini terdapat keterangan, penjelasan bahwasannya mengingkari kemungkaran termasuk bagian dari iman. Bal huwa minal jihad fi sabilillah. Bahkan itu termasuk bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wafi ayuban, faedah yang kedua, annal iman yazidu wa yankus. Hadis ini termasuk dalil bahwasannya keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Diambil dari lafaz mana? Pada kalimat, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Ada tingkatan-tingkatannya yang bisa berjihad ya terhadapnya dengan kekuatan dia mukmin, dengan lisan dia mukmin, dengan hati dia mukmin, dan tidak tersisa lagi keimanan sesudah hal tersebut. Berarti ada tingkatan. Tingkatan keimanan itu menunjukkan iman bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa melemah, bisa menguat. Naam. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya, wujub ingkaril mungkar, wajib mengingkari kemungkaran. Wajib mengingkari kemungkaran. Imma bilyad, bisa dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan bagi yang mampu. Wa imma billisan, atau dengan lisan. Ketika tidak mampu dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Diingatkan, disampaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan, karena peringatan itu bisa memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Bisa dipahami? Tayyib. Wa imma bil qalbi, atau diingkari dengan hati. Ya, diingkari dengan hati dalam bentuk adamur ridha, tidak ridha dengan kemungkaran tersebut, tidak setuju dengan kemungkaran tersebut. Ya, dan dia berusaha untuk menghindar, menjauh dari tempat-tempat kemungkaran. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Baik. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya, fihi dalil ala anna al-qawla wal-amala minal iman. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasannya ucapan, baik ucapan lisan maupun ucapan hati. Namanya qaul, ada qaulul lisan, ada qaulul qalbi. Ucapan di lisan maupun ucapan dalam hati. Wal fi'l, dan perbuatan, fi'lul jawarih wa fi'lul qalbi. Entah itu perbuatan anggota badan atau perbuatan hati. Perbuatan hati seperti apa? Takut, cinta, berharap, menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami? Rindu. Nah, itu kan perbuatan yang dilakukan oleh hati. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Benci dan semisalnya. Itu termasuk dari bagian iman. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita simpan dalam dada, ihanifidina azani Allah wa iyakum, berpengaruh dengan keimanan kita. Paham ya? Berpengaruh dengan keimanan kita. Mana dalilnya? Hadis ini. Pada lafad yang mana? Lafad yang sama. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Ini dalil kalau amal bil jawarih. Ya. Amalan anggota badan itu termasuk iman. Al-qaul, ucapan lisan, wa man jahadahum bil lisanihi fahuwa mu'min. Ucapan dengan lisan itu termasuk bagian dari iman. Wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min. Itu menunjukkan apa? Amalan hati, ucapan hati itu juga termasuk bagian dari keimanan. Kana bidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya, fi bayan hala ummatin nabi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan keadaan umat para nabi. qadiman wa haditsan, baik umat-umat terdahulu maupun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipahami? Ya, apa keadaan mereka? Fa fihim hawariyun. Di antara umat-umat para nabi terdapat hawariyun, para pembela, dengan empat makna. Ya, dengan empat makna. Masuk mau diulang lagi, Rek? Jangan lupa mana ya? Sudah dicatat dengan baik toh ya? Ya? Halo, kaum muslimin? Tayyib. Ditambahkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa hawariyun, yang namanya hawariyun yakunu minal ulama wa qad yakunu minal umara. Hawariyun, para pembela nabi dan rasul, ada kalanya berasal dari para ulama, wa qad yakunu minal umara, ada kalanya dari para penguasa. Ya, kalau dari kalangan para ulama, wabeh, bila iskal, jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Di antara hawariyun, ada pula dari kalangan umara, para penguasa. Apalagi kalau penguasanya tadi juga ulama, seperti Khulafaur Rasyidun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Keempat-empatnya adalah ulama, kibarus sahabah. Dalam masalah tafsir, semua tafsir yang ada dalam kitab-kitab tafsir yang dibukukan oleh para ulama, yang dinukilkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nama beliau ini yang paling banyak dijumpai dalam tafsir-tafsir ayat. Beliau mengambil ilmu tentang tafsir dari Khulafaur Rasyidun, khususnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Ya, di samping ulama, mereka berempat adalah umara. Ya, mereka berempat adalah umara. Abu Bakar dikenal dengan Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Umar sebagai Amirul Mukminin, kemudian Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tadi pahami? Tadi pahami? Tadi. Ada di kalangan umat para nabi hawariyun. Wa minhum atau wa fihim atba'un yatamassakuna bisunnatihim. Ada pula di kalangan mereka umat para nabi dan rasul, atba'un, para pengikut setia, yatamassakuna bisunnatihi, yang berpegang teguh dengan sunnah nabi mereka, jailan ba'da jailin, generasi demi generasi akan selalu ada. Bisa dipahami? Naam. Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, hawariyun ada di kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dengan empat makna yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya toh? Kemudian dari tiap generasi, setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, atba'u tabi'in, kemudian generasi a'immah al-arba'ah, sampai generasi kita, sampai datangnya hari kiamat, akan selalu ada atba'un yatamassakuna bihadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, ada pula di kalangan mereka, man a'rada an sunnati nabiyihim wa baddala dinahum, ada yang berpaling dari sunnah Nabi mereka alaihi mustalatu wassalam, wa baddala dinahum, dan berusaha merubah-rubah agama nabi-nabi mereka. Ya, bisyirkiyat, dengan tindakan-tindakan syirik. Wal bid'iyat, tindakan-tindakan bid'ah. Tidak ada tuntunan tapi dipaksakan ada. Tidak ada ajaran tapi disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya. Wabbalalat, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya. Jadi fahami? Aywa. Dan disinilah terjadi perseteruan abadi antara para atba' dengan orang-orang yang berpaling dari agama para nabi dan rasul. Antara pengikut nabi yang betul-betul sejati dengan pengikut imitasi. Ya, pengikut sejati yahtaduna bihadiyin nabi wa yastannuna bisunnatihi wa yaqtaduna biamrih. Ya, betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, betul-betul berjalan di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejati. Ada yang imitasi. Yantasibuna ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menisbahkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hakikatnya badalu sunnatan nabi alaihi salatu wasallam bid'an wa dalalat, merubah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian menelurkan berbagai macam bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Dan mereka gencar luar biasa. Ihsanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sadar ataupun tidak. Ihsanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini akan menjadi perseteruan abadi. Ila yaumil kiamah. Sampai datangnya hari kiamat. Saya dipahami? Nah. Antum yang saat ini sebagai sigharul qaum belum dianggap, kanibidina azani allahu wa iyyakum, keberadaan antum itu bagaikan embun yang muncul sebelum datangnya cahaya matahari, bening, suci, murni, tapi enggak dianggap keberadaannya. Nah, kata walala. Ya toh? Karena apa? Sigharul qaum masih belum nampak. Belum dikenal namanya. Ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Belum diketahui sepak terjangnya. Tapi kelak. Ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Antum akan menjadi sadatul qaum. Pembesar-pembesar qaum. Ya, mau tidak mau badannya makin besar. Mau tidak mau usia semakin tua. Ya. Antum enggak bisa mengelak. Ihsanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan ketika antum nanti nampak, ketika antum nanti tampil, ihsanifidina azani Allahu wa iyyakum, antum jangan mengharapkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala mulus laksana jalan tol. Tinggal menempelkan kartu tol, ya, geber sekencang-kencangnya sampai ke tujuan dengan cepat dan selamat. Namanya mimpi. Ya. Jalannya para anbiya wal mursalin siratal mustaqim, itu jalan yang penuh dengan halangan, penuh dengan hadangan, penuh dengan rintangan. Ada kalanya dihalangi oleh keluarga sendiri, ada kalanya berhadapan dengan teman karib sejak kecil, ada kalanya harus merenggang nyawa lantaran membela agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami? Itu harus tahu. Itulah sunnatullah. Ya, bisa dipahami? Tayyib. Faedah yang berikutnya. Wa fihi aydan, dalam hadis ini terdapat faedah yang lainnya. Sababun najati wal falah, sebab keberhasilan dan keselamatan. Fiddara ini, dalam kehidupan dunia dan kelak di akhirat. At-tamassuku bihadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi aydan, faedah yang berikutnya. Aslul fitnah wa manba'u syarr wa mistahul batil. Aslul fitnah, asal muasal fitnah. Wa manba'u syarr, sumber segala bentuk kejelekan. Wa mistahu kullil batil, kunci yang membuka semua kebatilan, sehingga tersebar merata di tengah-tengah kaum muslimin. Tarkus sunnah adalah meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diwami? Naam. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyakum. Tayyib. Ini beberapa faedah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang apa namanya, mirip. Ustaz, kitab Al-Insot. Bukan Insot, tapi Insof. Pakai fa, bukan ta. Kalau Insot itu mendiamkan. Ya, Insof itu pertengahan, adil. Fi masailil khilaf, dalam masalah khilaf. Membahas tentang apa? Membahas tentang perbedaan pendapat Ahlul Basrah dengan Ahlul Kufah. Karya siapa dan belinya di mana? Tanyakan kepada Tindua. Ya. Tayyib. Kamu siapa yang paling bagus untuk pegangan? Pegangan apa? Kamus masing-masingnya memiliki apa namanya, kelebihan dan kekurangan. Ya. Hatta kamus yang paling familiar buat antum, ya, si Munawir, ya, kamus Munawir yang biru, biru tua itu ya, ya toh. Nah, itu kalau antum bisa menggunakannya, itu sudah cukup untuk menjadi dasar pegangan antum, kamus Munawir itu. Ya, kalau tahu cara pakainya, ini dijabarkan di sini, jadinya kelas mufrodat nanti. Kamus apa yang menjelaskan makna-makna mufrodat? Semua kamus. Kata, ini kapan kamus menunjukkan rambu-rambu lalu lintas, itu bukan kamus namanya. Ya, semua kamus. Khadibidina azani allahu wa iyakum. Cara supaya tahu banyak mufrodat, dihafalkan. Tidak ada cara instan. Tidak ada ceritanya antum kemudian membakar kamus Munawir, kemudian bakarannya tadi itu direbus, kemudian diperas, diminum 3 kali sehari. Mencret. Ya, tidak ada. Hafalkan. Ya, kita dulu menghafalkan mufrodat sama seperti antum. Ya, bahkan dilebihkan jatahnya. Yang lainnya hafalannya cuma 5, kita 10. Ya, yang lainnya kalau nggak hafal, nggak apa-apa. Barakallahu fikum, yang semangat gitu ya. Kalau kita tidak hafal, pukul. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Targetnya 1000 isim, 1000 fi'il. Berapa bulan? 3 bulan. Ya, apa enggak berasap itu kepala antum? Target. Ya toh, pasang target setinggi-tingginya. Ya, walaupun jadinya 30 tahun.